dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Permasalahan yang pertama yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita terlantar sia-sia. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Maka barang siapa yang mentaatinya niscaya dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya niscaya dia masuk ke dalam neraka. Ats-tsaniyah wa ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, dan lalu kami siksa Fir'aun dengan siksa yang berat. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Itu hal yang pertama yang sudah kita pelajari. Hal yang kedua, ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Yang kedua, permasalahan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan mengamalkannya adalah bahwa Allah tidak rela jika seseorang disekutukan dengannya dalam beribadah kepadanya. Allah tidak rela jika ada makhluk disekutukan dengan Allah dalam perihal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah ataupun seorang nabi yang diutus sebagai rasul, maka tidak bisa disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin ayat 18. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini, betul ya? Itu tadi pengulangan. Sudah sampai sini dan kita sekarang ingin membaca perkara yang ketiga yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib." Artinya ketiga, bahwasanya barang siapa yang menaati rasul dan mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan rasulnya, meskipun dia adalah kerabat yang paling dekat. Baik, kita ingin pahami dulu poin ketiga ini. Sebagai mukaddimah, saya ingin sampaikan poin ketiga inilah yang disebut dengan perkara dalam akidah al-wala dan al-bara. Saya ulangi, poin ketiga inilah yang disebut dengan perkara dalam akidah yaitu al-wala dan al-bara. Dan al-wala artinya adalah mencintai dengan hati, menolong dan membela. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang beriman. Saya ulangi, al-wala artinya adalah al-mahabbatu fil qalb, mencintai dengan hati, memberikan pertolongan dan memberikan pembelaan atau membela. Dan tiga poin ini tidak boleh diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Itu arti al-wala. Al-bara artinya adalah al-bu'd, yaitu membenci di dalam hati, berlepas diri dan tidak menolong. Membenci di dalam hati, berlepas diri dan tidak menolong. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, al-bara diberikan kepada orang-orang kafir. Harus membenci di dalam hati, harus berlepas diri dari orang-orang kafir, dan harus tidak menolong orang-orang kafir. Ini makna al-bara. Ya. Dan poin ketiga ini sekali lagi berkaitan dengan akidah, yaitu akidah al-wala dan al-bara. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Ketiga, bahwa barang siapa yang menaati Rasul, maksudnya dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mentauhidkan Allah, maksudnya beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya tadi al-wala dan al-bara. Jadi boleh dikatakan akidah wala dan bara konsekuensi dari tauhid. Tidak sempurna tauhid seseorang tanpa bersikap wala, mencintai seorang muslim dalam hatinya, memberikan pertolongan, membela orang muslim, berlepas diri dari segala macam kekufuran dan orang-orang kafir dan musyrik. Walau kana aqrab qarib, meskipun dia kerabat paling dekat. Karena sebenarnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kedekatan adalah kedekatan agama, bukan kedekatan nasab. Seseorang mungkin dia jauh rumahnya dari kita, tapi dia adalah saudara kita karena Allah, karena dia muslim. Seorang muslim jauh rumahnya dari kita, tapi dia adalah saudara kita karena Allah, karena dia muslim. Adapun kafir, meskipun satu rumah dengan kita, setali darah dengan kita, tetapi dia adalah musuh di dalam agama. Musuh di dalam agama. Dan haram atas setiap muslim untuk mencintai orang kafir. Ingat, pemberian maklumat seperti ini bukan berarti nanti di lapangan kita semena-mena terhadap orang kafir. Tidak. Tapi keyakinan seorang muslim adalah dia berwala dengan orang muslim dan berbara terhadap orang kafir. Itu keyakinan. Adapun di lapangan, maka agama kita mengajarkan tidak boleh semena-mena. Hatta walau kana al-kuffar. Tidak boleh semena-mena meskipun terhadap orang-orang kafir. Nah, di sini yang kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Mengira bahwa Islam itu radikal, Islam itu adalah ekstrim, Islam itu suka membunuh. Buktinya saja kalau ada orang kafir, dalam hadis diperintahkan untuk menyerempet orang kafir, fattarruhum ila adyaqih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka paksa mereka untuk kepada jalan yang lebih sempit. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan agama toleran, kata orang-orang yang tidak paham. Apalagi ditambah dengan akidah wala dan bara ini, sebagian orang akhirnya menjadikan bahwasanya orang yang berpegang teguh kepada Islam maka dianggap tidak menjunjung kerukunan sosial, tidak Pancasilais dan semisalnya, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Padahal yang kita bicarakan adalah akidah seorang muslim dan penerapannya di lapangan, maka di sana ada hukum-hukum fikih yang berlaku. Tapi akidah seorang muslim adalah dia mencintai dalam hatinya, membela, memberikan pertolongan kepada hanya muslim, dan wajib membenci, berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran, dan orang-orang musyrik serta orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan meskipun dia adalah kerabat yang paling dekat. Misalkan anak, bapak, ibu, istri, saudara, saudari, kerabat yang paling dekat. Kalau seandainya dia tidak mentauhidkan Allah, maka wajib kita untuk berbara, berlepas diri dari orang-orang tersebut. Meskipun kerabat paling terdekat, meskipun bapak kita, meskipun ibu kita. Karena seperti yang saya bilang, persaudaraan di dalam agama lebih erat dibandingkan persaudaraan karena pertalian darah. Seorang muslim yang jauh rumahnya darimu, itu adalah saudaramu karena Allah. Sedangkan kakakmu yang dia sedara serumah denganmu, kalau dia bukan muslim, maka dia adalah orang yang wajib untuk dibara, itu berlepas diri darinya dan dari keyakinan yang dia miliki. Ini akidah seorang muslim yang tidak boleh dia putus, tidak boleh dia bermain perasaan di sini. Dia hanya dituntut untuk tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil-dalil yang menunjukkan al-wala dan bara adalah wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ula'ika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ula'ika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalilnya ketika kita katakan wajib wala dan wajib bara harus ada dalil, karena hukum hukum Islam senantiasa harus berdalil. Ya, dalilnya adalah la tajidu qauman, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati. Kamu di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu tidak akan pernah dapat. Maksudnya tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu dia saling berkasih sayang dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan mungkin bisa terjadi terkumpulnya iman dengan kekufuran, tidak akan mungkin bisa terjadi. Tidak akan mungkin bisa terjadi terkumpulnya tauhid dengan kesyirikan, tidak akan mungkin bisa terjadi. Ya? Kamu tidak dapati mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini terdapat pelajaran. Kenapa sering dikumpulkan tentang beriman kepada Allah dan hari akhir? Apa hikmah dari dikumpulkannya sering kita dapati? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Kenapa sering dikumpulkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya satu, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna kecuali ketika dia beriman kepada hari akhir. Setauhid apapun dia tidak akan sempurna keimanannya kecuali kalau dia beriman kepada hari akhir. Ini salah satu sebab kenapa keimanan kepada Allah sering disebut dikumpulkan dengan keimanan kepada hari akhir. Sebab yang kedua, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beriman kepada Allah akan benar-benar tumbuh ketika dibarengi dengan beriman kepada hari akhir. Maksudnya, seseorang akan semangat sholat, puasa, zakat, haji ketika dia ingat hari akhir, bahwa di hari akhir ada alam barzah, siksa atau nikmat kubur, ada hari kebangkitan, ada perkumpulan di padang mahsyar, ada hisab, buku catatan amal, timbangan, sirat, surga dan neraka. Nah, orang akan benar-benar menegakkan keimanan kepada Allah apabila dia beriman tentang hari akhir. Ini sebab yang kedua. Sebab yang pertama tadi apa? Keimanan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan beriman kepada hari akhir. Yang sebab yang kedua apa? Bahwa beriman kepada Allah digabung dengan beriman kepada hari akhir agar keimanan kepada Allah benar-benar semangat istiqamah ketika mengingat beriman kepada hari akhir. Makanya kalau seseorang lagi malas sholat di masjid, malas bagi laki-laki terutama sholat 5 waktu, waktunya tidak diperhatikan di awal waktu, maka itu ingat, ingat kuburan, ingat mati, ingat apa yang ada setelah seseorang dikubur, disempitkan kuburannya, disatukan tulang belulangnya sampai menyatu, kemudian setelah itu didatangi dua malaikat aswadan azraqan yang berkulit hitam kebiru-biruan. Kemudian malaikat tersebut akan bertanya. Kemudian kalau bisa menjawab diberikan nikmat kubur, kalau tidak bisa menjawab diberikan siksa kubur. Ingat itu. Itu yang akan membuat kita semakin semangat beriman kepada Allah dan realisasinya semakin semangat sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran dan segala macam aktivitas ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Ya, karena itulah yang ditunjuki oleh Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah kalian diberikan nasihat, yaitu bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, itu faedah kenapa sering dikumpulkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Padahal rukun iman banyak. Rukun iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Tetapi kenapa disebutkan hanya beriman kepada Allah dan hari akhir? Sudah kita jawab tadi tiga jawaban. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini mustahil. Kok ada orang, misalkan ya, kita mencintai seseorang. Kita mencintai seseorang. Orang ini benci dengan si fulan. Masa kita saling berkasih sayang dengan seorang yang dibenci oleh orang yang dicintai oleh kita? Paham maksud saya? Saya beri contoh. Saya mencintai istri saya. Kemudian istri saya membenci seseorang. Apakah mungkin bisa terjadi saya berkasih sayang dengan orang yang dibenci oleh istri saya? Paham? Allah mencintai orang muslim dan membenci orang kafir. Apakah mungkin kita sebagai hambanya, kita saling berkasih sayang dengan orang yang dibenci oleh Allah? Nah, ini tidak mungkin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau orang tua maksudnya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita tidak bisa main perasaan di sini. Akidah kita memerintahkan saya lebih loyal, lebih wala terhadap seorang muslim meskipun bukan kerabat. Dan saya wajib berlepas diri dari orang kafir atau musyrik meskipun kerabat terdekat seperti orang tua atau anak atau saudara atau keluarga mereka. Kemarin baru lewat oleh kita hari raya orang-orang Nasrani dan juga perayaan orang-orang Nasrani. Kalau seandainya kita memahami poin ini baik-baik, maka kita tidak akan pernah merayakan hari itu. Kenapa? Karena konsekuensi akidah seorang muslim adalah dia harus loyal, cinta, membela, memberikan pertolongan hanya kepada muslim. Ingin dekat hanya kepada muslim. Dan dia harus saya katakan konsekuensi syahadat. Tidak manfaat syahadatnya kalau seandainya tidak seperti ini. Harus berlepas diri, membenci, ya, tidak ingin dekat dengan orang musyrik atau orang kafir dengan segala macam jenis kesyirikan dan kekufurannya. Makanya kita katakan ini namanya matan, landasan pokok akidah Islam. Inilah dia landasan. Orang-orang yang merayakannya padahal dia muslim, ya, ini karena tidak belajar landasan akidah. Akidah seorang muslim meyakini bahwasanya dia harus wala dan bara. Tidak sempurna tauhid seseorang kecuali harus wala dan bara. Tidak sempurna tauhid seseorang. Ya. Dan jujur saja waktu kemarin ketika perayaan hari raya orang-orang Nasrani, tidak perlu seorang muslim mengatakan saya muslim, saya tidak merayakan tahun baru, saya tidak merayakan Natal. Ngapain? Biarkan lewat seakan tidak ada. Wujuduhu ka'adami. Ketika Anda mengatakan seperti itu, seakan-akan itu hari istimewa, biarkan saja. Contoh di Arab Saudi, tidak ada. Enggak ada pembicaraan, tidak ada. Tidak ada. Seakan hari biasa. Nah, ini disinilah perlu fikih, ya, perlu fikih, yaitu perlu pemahaman ketika ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang wajib dilakukan sebenarnya adalah menjelaskan kepada kaum muslimin apa itu akidah al-wala dan bara. Adapun mengatakan dengan tulisan mungkin saya muslim, saya tidak merayakan tahun baru, yang nanya siapa? Enggak ada yang nanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah yang tidak boleh kita untuk lepas darinya. Karena akidah itu kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu syai'un min asy-syakki wa la raib. Sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim dengan keyakinan yang kokoh, tidak terboleh terbesit sedikit pun rasa ragu dan sangkaan di dalamnya, harus kokoh. Ya, kita lanjutkan. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Kenapa kita seorang yang beriman tidak boleh wala, dekat, mencintai, membela, menolong kepada orang kafir? Karena di dalam diri kita tumbuh keimanan. Mustahil keimanan tersebut digabung dengan kesyirikan. Mustahil. Allah membenci kesyirikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan dia masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka. Mereka pun puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu golongan yang beruntung. Di sini terdapat pelajaran menarik. Ketika Allah mengatakan, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Apa pelajarannya? Ketika seseorang berlepas diri dari kerabat yang paling terdekat olehnya, bapaknya, orang tuanya, anaknya, kerabat-kerabatnya, dia berlepas diri karena orang-orang tersebut dalam keadaan musyrik misalkan, dalam keadaan kafir misalkan, dia berlepas diri, maka Allah gantikan, ya, Allah gantikan di akhirat dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ rahasianya. Ketika dia merelakan orang-orang terdekatnya harus dia musuhi, harus dia tidak boleh cinta kepadanya, harus dia berbarok, berlepas diri darinya, maka Allah pun mengganti. Ketika dia sanggup seperti itu, Allah menjanjikan surga, mereka ridha, Allah ridha kepada mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari ini dimuliakan oleh Allah, mereka itulah golongan Allah, Hizbullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah yang beruntung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah tiga perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan juga mengamalkannya. Kalau kita ingin tambah dalil yang lain tentang wala dan bara, di antaranya yaitu surat Ali Imran ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil lain yang menunjukkan adanya akidah wala dan bara. Adanya akidah wala dan bara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil, kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Sebaik apapun orang musyrik, orang kafir, maka nas Al-Quran menyatakan mereka pasti mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Ya, di sini Allah mengatakan jangan kamu ambil, jadikan teman baikmu, teman kepercayaanmu, itulah wala. Tidak boleh kita berwala kepada orang kafir, menjadikan dia sebagai teman dekat. Maka perhatikan nih anak-anak muda yang mungkin ada teman-temannya dari orang-orang selain Islam yang dia dekat dengannya. Kalau seandainya tidak ada niatan untuk mendakwahinya, maka tinggalkan. Harus berlepas diri darinya. Ya. Dalil yang lain yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai teman kepercayaan, wali, teman dekat. Bisa juga dijadikan jangan sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka penolong kepada sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berpaling dari kalian kepada mereka, maka ia berarti dari mereka. Ini bahaya ini. Hadis ini persis seperti ayat ini persis seperti hadis yang berbunyi riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Syekhul Islam mengatakan, hadzal hadis aqallu ahwalih, hadis ini derajat pemahaman yang paling rendah adalah tahrimu at-tashabbuhu bil kuffar, mengharamkan di pengharaman penyerupaan diri dengan orang-orang kafir. Wa in kana zahir, meskipun sebenarnya yang terlihat jelas adalah kufrul mutasyabbih bihi, kafirnya orang yang menyerupakan diri dengan orang kafir. Bahaya. Karena Allah berfirman, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa saja yang dari kalian berpaling kepada mereka, orang-orang kafir, loyal kepada orang-orang kafir, fa innahu minhum, sesungguhnya dia bagian dari mereka. Kata-kata bagian dari mereka. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar sekedar topi Sinterklas, bukan hanya sekedar pakaian merah-merah ketika hari raya Nasrani. Tidak. Di situ ada permasalahan akidah. Yang apabila seseorang menyerupakan diri, maka dia konsekuensinya yang paling rendah diharamkan kalau tidak ingin dikatakan kafir. Ini hati-hati para ikhwan. Di sini pentingnya al-wala dan bara. Ini akidah yang sangat kokoh dalam agama Islam. Sebagian ulama mengatakan tidak manfaat syahadat seseorang walaupun dia berjuta kali bersyahadat selama dia belum wala dan bara, enggak manfaat. Selama dia belum berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Apalagi kalau sampai ragu, sudahlah, harus berwalgin. Mungkin Islam agama yang paling diridhai oleh Allah, agama yang paling dekat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mungkin juga orang Nasrani, Yahudi, agama-agama lain mungkin bisa juga mendekat lawan Allah. Jalannya aja beda. Yang mau ke Masjid Utsman bin Affan Handil Bakti lewat Sultan Andam Kawa, lewat Kayu Tangi lebih jauh. Tapi tujuannya satu titik. Nah, siapa yang masih berkeyakinan seperti ini, maka diragukan keimanannya. Karena tidak ada wala di dalamnya, tidak ada bara di dalamnya. Makanya para ikhwah, kenapa ustaz-ustaz ahlu sunnah bermanhaj salaf sangat getol memperingatkan kaum muslimin agar tidak mengucapkan hari raya orang kafir, agar tidak ikut andil walau secuil pun dalam hari raya orang kafir. Ya, Kenapa? Karena itu berkaitan dengan akidah ini, al-wala dan bara, yang mana tauhid, akidah, keimanan seseorang tidak akan sempurna tanpanya. Dalil yang lain, surat Al-Maidah ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu dinakum huzwan wa la'iba." Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan agama kalian sebagai olok-olokan dan permainan. Minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku wal kuffara awliya. Yaitu dari menjadikan orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir sebagai wali bagi kalian, teman dekat, teman kepercayaan. Ini namanya mengolok-olok agama. Kenapa mengolok-olok agama? Kita beriman kepada Allah, kita wajib mencintai Allah, tapi kita berteman, mempunyai teman kepercayaan, teman dekat dengan orang yang menentang Allah. Ini kan namanya mengolok-olok agama. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian beriman. Maksudnya apa? Kalau seandainya seseorang tidak mempunyai akidah wala dan bara, maka diragukan keimanannya. Tanda keimanan yang sempurna adanya akidah wala dan bara. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Ya. Dalil terakhir tentang wala dan bara yaitu surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 26. Dan ini langsung contoh. Kita katakan tadi, meskipun kerabat terdekat, bapak, ibu, orang tua, anak, ya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 26. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang lain surah Al-Mumtahinah ayat 4. Hampir sama kisah Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumin inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahda. Lihat subhanallah. Ini akidah. Tidak bisa main perasaan di sini. Lihat, Nabi Ibrahim berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah nampak bagi kalian suri tauladan pada diri Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur terhadap apa yang kalian sembah. Dan nampak di antara kami dengan kalian permusuhan dan kemarahan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini akidah, namanya akidah wala dan bara. Tetapi ingat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan walaupun bapak, walaupun ibu, kalau seandainya mereka musyrik, maka mereka wajib kita bara. Sebagaimana Nabi Ibrahim, wajib kita berlepas diri. Tetapi bukan berarti kita berbuat semena-mena terhadap bapak dan ibu yang musyrik atau kafir. Tetap kita diwajibkan untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 8. Dan jika kedua-keduanya, maksudnya bapak dan ibu, memaksamu untuk mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu ikuti mereka. Tetapi tetaplah berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh takut, tidak boleh ikut dalam kesyirikan, tetapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi akidah wara dan bara permasalahannya hati. Tidak mencintai, ya, tetapi kalau seandainya mereka adalah orang tua, tetap berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita kepada pemimpin kita yang mengucapkan selamat buat perayaan orang-orang kafir di dalam lingkungan kita? Sikap kita sebagai pegawai bawahannya, menasehatinya, menasehatinya dengan dalil-dalil bahwasanya seorang muslim diwajibkan untuk wala dan bara, termasuk di dalamnya adalah tidak mengucapkan hari raya, selamat hari raya kepada orang-orang kafir dalam hari raya orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Apakah al-wala dan al-bara berlaku pada non-muslim yang memusuhi Islam? Bagaimana dengan pelaku bid'ah? Apa saja termasuk wala dan bara? Para ikhwan yang dirahmati Allah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah wala dan bara kepada non-muslim. Kepada non-muslim, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama, maka kita tidak berwala dan bara, tetapi kita melakukan pemboikotan, menjauhi perbuatan yang mengada-ngada dalam agama dan juga pelaku perbuatan mengada-ngada dalam agama. Bukan berarti berwala dan bara, karena wala dan bara tidak mencintai, tidak menolong, tidak membela, harus berbara terhadap orang kafir dan kesyirikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barakallahu fiik. Apakah boleh mengundang non muslim ke walimahan sedangkan walimah itu berada dalam masjid? Maka jawabannya, seorang muslim, seorang kafir tidak diperbolehkan untuk masuk masjid kecuali jika ada maslahat. Maka lebih baik kalau seandainya Anda mengundang orang kafir yang dalam acara walimahan, maka lebih baik dia disediakan tempat di luar masjid. Karena seorang muslim, seorang kafir tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali kalau ada maslahat yang sangat mendesak. Wallahu a'lam. Apakah wala dan bara berlaku pada urusan dunia dan akhirat? Urusan dunia, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika berkaitan dengan nas Al-Quran seperti kepemimpinan, urusan dunia, maka tetap berlaku wala dan bara. Ya, tetap berlaku wala dan bara. Jika ada dalil dari Al-Quran dan sunnah, urusan dunia, maka berarti tetap berlaku wala dan bara. Wallahu a'lam. Apakah orang yang menikahi wanita ahli kitab termasuk orang yang merasa merusak akidahnya? Maka jawabannya tidak. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya halal wanita-wanita ahli kitab bagi orang-orang beriman. Dalam surah Al-Maidah surat ke-6 ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma, hari ini, uhilla lakumut tayyibat, dihalalkan bagi kalian makanan-makanan baik. Wa ta'amul ladhina utul kitabah hillul lakum, dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian, maksudnya sembelihan ahlul kitab halal bagi orang muslim, dan sembelihan orang muslim halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitab min qablikum, dan juga dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita yang diberikan ahlul kitab. Nas tegas boleh, ya, tetapi tentunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatku. Sungguh budak, budak sahaya yang diperjualbelikan, tetapi dia beriman, lebih baik dibandingkan seorang musyrik, wanita musyrik, meskipun mempesona kalian. Ini dia. Tetapi secara hukum dia boleh. Kita sudah mengenal sunnah, akan tetapi kita ingin membantu sepupu mencari jodoh. Apakah kita ikut berdosa, Kak Ustaz, karena sepupu kita itu bekerja di instansi riba jika terjadi pernikahan? Jazakallahu khairan. Tidak, karena tidak ada hubungan ya riba dengan pernikahan. Riba dia mencari harta dengan cara yang haram, pernikahan tidak ada hubungannya. Maka termasuk daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan, adalah menjadikan jodoh untuk saudara kita ataupun teman kita ataupun kerabat kita. Tetapi keluarga yang melakukan praktek riba tadi, maka dinasihati agar meninggalkan ribanya, karena riba dosa besar, dimurkai oleh Allah, diancam siksa di alam kubur, diancam kesurupan ketika dibangkitkan dari alam kubur, kemudian siksanya berat di akhirat. Wallahu a'lam. Bolehkah kita tetap bersilaturahim kepada saudara kandung yang masih Kristen walaupun kita sudah bara kepada agamanya? Maka jawabannya, untuk menyambung hubungan kekerabatan boleh, tetapi lebih baik diniatkan untuk mendakwahinya. Ya, bagaimanapun dia adalah kakak yang ada pertalian darah, saudara ada pertalian darah. Dan sudah bagus pertanyaan tadi bahwa dia sudah barok dari agamanya, dan dia harus ada misi dakwah terhadap kakaknya, terutama ketika melakukan hubungan atau kunjungan kekeluargaan. Maka diharapkan dia masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Apakah makan di tempat yang telah dikenal sebagai tempat makan milik orang non-muslim? Ini termasuk al-wala dan al-bara. Bagaimana hukum menjual produksi yang dikonsumen yang dikonsumsi di negara kafir? Maka jawabannya, asal hukumnya mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Ini umum, jual beli antara muslim dengan muslim, antara muslim dengan kafir, ya. Boleh. Selama tidak membahayakan kaum muslimin, dan selama yang diperjualbelikan adalah harta atau barang yang halal, maka boleh. Ya, makan di sebuah restoran yang terkenal dia adalah milik orang kafir, boleh, tidak mengapa. Kecuali kalau seandainya terindikasi orang tersebut atau ke restoran tersebut melakukan pertolongan kepada perjuangan orang-orang kafir dalam menindas kaum muslimin, maka kalau sudah terbukti, maka jauhi. Ya, tetapi asal hukumnya dia mubah dan halal. Ini masalah apa? Masalah-masalah fikih, tanya sama Ustaz Rahmat Fauzan, ya, LCMA Hafizahullah Taala. Beliau lebih alim dari saya. Bagaimana hukumnya nikah beda agama, sedangkan tidak boleh berkasih sayang dengan orang kafir padahal pasangan hidup? Bagaimana solusinya? Sama seperti yang saya ucapkan. Kalau seandainya laki-lakinya muslim, kemudian wanitanya ahlul kitab ya, hanya ahlul kitab, Nasrani ataupun Yahudi, maka boleh berdasarkan nas Al-Quran. Boleh. Kalau terbalik, wanitanya muslimah, wanita laki-lakinya kafir, ahlul kitab, ataupun agama selain ahlul kitab, maka diharamkan. Yang tadi laki-lakinya muslim, wanitanya selain ahlul kitab, selain ahlul kitab, selain Yahudi Nasrani, maka diharamkan. Hanya ahlul kitab yang diperbolehkan. Ustaz, ahlul kitab itu bukankah yang yang beriman kepada Nabi Isa, bukankah yang beriman kepada Nabi Musa, bukankah mereka sekarang sudah tidak ada lagi, kenapa masih dibolehkan? Maka jawabannya, ayat Al-Quran turun yang membicarakan tentang Ahlul Kitab, mereka pada saat Al-Quran turun, mereka sudah berkeyakinan tentang Isa, anak Tuhan, ya, Uzair, anak Tuhan. Jadi keyakinan mereka ketika ayat turun, ketika surah Al-Maidah ayat 5 ini turun, itulah keyakinan mereka. Kenapa Ustaz ada keistimewaan Ahlul Kitab diperbolehkan, wanita Ahlul Kitab diperbolehkan untuk dinikahi? Maka jawabannya, karena mereka beriman kepada Al-Kitab meskipun sudah mereka rubah-rubah. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi sikap sebagian orang yang mengatakan bahwa berhati-hatilah dalam akidah al-wala dan bara? Karena itu salafi, karena itu adalah benih terorisme dan intoleransi. Ini yang saya sebut tadi. Orang tidak faham tentang akidah wala dan bara. Dia akidah di dalam hati, adapun prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari, maka dilihat maslahat mafsadah. Antum bayangkan, orang yang paling berakidah wala dan bara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berperang dengan tangannya beliau membunuh orang bisa dihitung. Berperang sekitar 19 kali langsung beliau ikuti, yang terbunuh hanya sekian puluh saja. Apakah ini menunjukkan bahwasanya akidah wala dan bara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kepada terorisme dan intoleransi? Tidak, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami baik-baik, akidah wala dan bara itu adalah akidah seorang muslim. Adapun praktek di lapangannya maka dilihat maslahat. Seperti contoh hadis tadi. Jika kamu melihat seorang kafir, maka sempitkanlah dia ke jalan yang paling sempit. Apakah kemudian kita melihat, wah ini mobil pilihnya kafir di mukanya nih, kita serempet sudah? Kan tidak. Yang pertama, kita belum tahu dia kafir atau tidak. Yang kedua, kita tidak boleh asal serempet, karena penjelasan hadis tersebut bukan berbuat semena-mena. Tidak. Sama seperti misalkan hadis yang berbunyi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bersyahadat, dua kalimat syahadat. Ini bukan berarti Islam dibangun di atas tetesan darah. Memang ada hadis, apalagi ada hadis yang berbunyi annal jannata tahta dhilalis suyuf. Surga di bawah naungan pedang. Akhirnya diidentikan ajaran Islam adalah terorisme, radikalisme, ekstrim, intoleransi. Ya. Padahal hadis tersebut maksudnya adalah aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Kapan diperangi? Ketika mereka sudah didakwahi dan mereka menyerang kaum muslimin. Itu yang dimaksudkan oleh hadisnya. Ya wallahu a'lam. Saya bekerja dalam usaha fotokopi. Bagaimana kalau ada orang yang mau memotokopi lembaran yang berisi lagu-lagu nyanyian gereja dan brosur kantor, dealer motor atau leasing dan bank ribawi? Haram hukumnya. Kenapa? Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Apakah kita harus berbara kepada orang yang tidak satu manhaj? Tidak hanya berbara kepada orang kafir saja. Ini sudah saya sebutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, manhaj itu apa sih? Manhaj itu adalah tata cara beragama. Tata cara beragama yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Itu namanya manhaj yang benar dalam beragama. Kita ketika ingin sholat, contoh ya, ketika ingin sholat, maka sholat kita harus berdalil dari Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasul, yang mana Al-Quran dan hadis ini dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itulah yang disebut dengan manhaj. Apabila orang tua menyuruh saya membeli rokok, apakah saya harus mentaatinya? Sedangkan saya tahu bahwa rokok itu haram. Di sisi lain, seorang anak juga diharuskan berbakti kepada orang tua. Mohon jawabannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang masih merokok. Hukum dari rokok antara lima. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Sebagian besar kaum muslimin menyatakan dia makruh. Maka ketika menyatakan sebuah hukum dia makruh, dia harus menyertai dengan dalil. Sedangkan yang terdapat dalilnya adalah dia haram. Di antara dalil-dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia untuk menghalalkan bagi mereka makanan yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka makanan yang buruk-buruk. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 157. Dan tidak ada yang mengatakan rokok baik, nggak ada. Bahkan sampai pabriknya mengatakan tidak baik. Nah, betul? Satu-satunya produk yang diproduksikan oleh pabrik yang tidak ada expirednya rokok, tidak ada batas masa apa? Masa kadaluarsanya. Kenapa? Karena setelah dia keluar dari pabrik, dia sudah kadaluarsa. Ya. Ini dalil yang begitu tegas. Belum lagi hadis Rasulullah SAW, la darara wa la dhirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Itu kaidah dalam agama. Kita tidak boleh mendatangkan bahaya, tidak boleh membuat bahaya. Saya kemarin umroh, itu hotel diharamkan atau tidak boleh secara peraturan untuk merokok. Ya. Dan kalau seandainya merokok sangat menyengat dan bisa merambat kepada kamar-kamar yang lain. Dan subhanallah ada yang tidak maasi. Ya, yang tidak mentaati peraturan tersebut akhirnya merambat kepada kamar-kamar yang lain. Sampai ada anak kecil sakit dadanya. Nah, ini perlu diperhatikan. La darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi, ketika seorang sudah meyakini hukum seperti itu, maka ketika orang tuanya memerintahkannya, berlakulah hadis yang berbunyi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam makhluk kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Cukup kiranya, mohon maaf agak panjang sedikit, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.